Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fama'asyir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Talabah, pada kesempatan di malam hari ini kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tibyan Fi Adabi Hammalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab yang menyebutkan tentang adab seorang muallimul Quran wa muta'allimi. Adab yang harus diperhatikan oleh seorang muallim, orang yang mengajar Al-Quran, dan seorang muta'allim, orang yang mempelajari Al-Quran. Dan kita masih membacakan penjelasan beliau rahimahullah tentang perkara-perkara yang harus dihindari oleh seorang muallim, seorang pengajar ataupun pendidik Al-Quran. Naam, pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan tanbih ataupun tahzir yang disebutkan oleh beliau bahwa hendaknya seorang muallim, hendaknya seorang guru, ya, menjauhi, ya, menghindari satu tujuan di dalam mengajarkan Al-Quran, hendaknya dia menghindari untuk bertujuan takabur, menyombongkan diri dengan banyaknya orang-orang yang sibuk belajar dengannya. Nah, demikian pula hendaknya seorang muallim itu, ya, tidak merasa atau tidak menunjukkan rasa tidak suka dengan orang-orang ataupun murid-muridnya yang belajar kepada orang lain yang memiliki kemampuan yang sama dengan dirinya. Ini. Baik. Ini diperingatkan oleh beliau rahimahullahu taala karena banyak, ya, terjadi di masa beliau dan juga mungkin di masa sekarang, ya. Nah, ketika seseorang merasa bangga dengan banyaknya orang-orang yang belajar di sisinya, banyaknya murid, banyaknya pengikut, ya. Nah, dan dia tidak suka apabila ada orang yang belajar kepadanya juga belajar kepada orang lain. Nah, ini bukan sikap seorang muallim yang baik, ya. Bahkan beliau menyebutkan sini apa? Hadihi musibatun yubtala biha ba'dul muallimin al-jahilin. Yang seperti ini adalah musibah yang menimpa sebagian muallim, sebagian guru yang jahil. Ya. Muallim tapi disifati dengan jahil, waliyadzubillah. Nah, sehingga dari sini, ya, memperingatkan bagi kita, merupakan peringatan bagi kita untuk mengikhlaskan niat. Nah, ada orang yang mau belajar dengan kita, walhamdulillah, ya, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membukakan hati orang-orang untuk belajar kepada kita, ya, karena kita mungkin dinilai mampu untuk mengajarkan ilmu, ya, memberikan faedah, maka orang-orang pun belajar kepada kita. Itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ketika ada orang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala bukakan ilmu baginya, ya, maka kita jangan merasa benci. Nah, ini, ya. Kemudian beliau bawakan di sini, waqad rawaina fi musnadil imam al-mujma'u ala hifzihi wa imamatihi Abi Muhammad ad-Darimi rahimahullah. Naam. Dan kami telah meriwayatkan di dalam musnad al-imam al-mujma'u ala hifzihi, di dalam musnad imam yang disepakati tentang kuatnya hafalannya dan disepakati tentang keimamahannya, tentang kedudukannya sebagai seorang imam, yaitu Abu Muhammad Ad-Darimi rahimahullahu taala, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yani Al-Imam Nawawi di sini membawakan asar yang beliau riwayatkan sendiri sampai kepada Al-Imam Ad-Darimi. Nah, ya. Ini maksud musnad di sini maksudnya kitab Sunan Ad-Darimi yang ma'ruf, ya. Kitab Sunan Ad-Darimi rahimahullahu taala. Taib. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya beliau mengatakan, ya. Kita perhatikan di sini wasiat ataupun nasihat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, ya hammalatal ilm, i'malu bihi. Wahai orang-orang yang memikul ilmu, yang membawa ilmu, i'malu bihi, hendaknya kalian beramal dengannya. Amalkan ilmu tersebut. Jangan hanya dihafal, jangan hanya dipelajari tanpa diamalkan. Ya. Nah, banyak sekali nas-nas yang menyebutkan celaan bahkan ancaman bagi orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Fa innamal alimu man amila bima alim. Karena sesungguhnya seorang alim adalah yang mengamalkan apa yang dia ilmui. Ini dikatakan alim. Ya, dia mengamalkan ilmunya. Walaupun mungkin ilmunya sedikit, tapi dia amalkan. Maka dia seorang alim. Nah, wa wafaqa ilmuhu amalah. Dan ilmunya itu mencocoki amalannya. Ataupun sebaliknya, amalannya sesuai dengan ilmunya. Nah, menunjukkan dia adalah seorang penuntut ilmu. Nah, ini seorang alim. Ya. Wasayakunu aqwamun yahmiluna al-ilma la yujawizu taraqiyahum. Nah, dan akan ada suatu kaum yang mereka membawa ilmu. Ini mereka menghafal ilmu, punya ilmu, ya. Memiliki ilmu. La yujawizu taraqiyahum. Yang mana ilmunya itu tidak melewati kerongkongannya. Ya. Ilmunya hanya di dalam apa? Di hafalannya saja. Nah, tidak melewati kerongkongannya. Ataupun bacaan Al-Qur'annya tidak melewati kerongkongannya. Ini hafal Al-Qur'an. Ya, pandai membaca Al-Qur'an. Tapi ya, tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Nah, yukhalifu amaluhum ilmahum. Yang mana amalannya menyelisihi ilmunya. Ya, amalannya enggak sesuai dengan ilmunya. Nah, dia belajar adab, ya. Dia belajar akhlak di pondok. Tapi apa? Realisasinya nol. Nah, pengamalannya tidak ada. Nah, belajar menghafal hadis-hadis tentang adab, dihafalkannya, faedah-faedah adab, faedah-faedah akhlak, ya, dicatat olehnya, penuh catatannya, masya Allah, bagus. Tapi amalan kesehariannya, ya, tidak menunjukkan apa yang dia pelajari. Nah, ini ya, amalannya tidak mencocoki atau amalannya itu menyelisih ilmunya. Nah, wa tukhalifu sariratahum ala alaniyatuhum. Demikian pula ya, alaniyahnya sesuatu yang tampak pada dirinya, sesuatu yang zahir pada dirinya itu menyelisihi sarirohnya, menyelisihi apa yang di dalam batinnya. Ya. Nah, di depan umum tampak masya Allah bagus ya, tapi di belakang nah ini ya ternyata jelek. Nah, yajlisuna hilaqan yubahi ba'duhum ba'dho. Mereka duduk di halaqah ya, mereka duduk di halaqah, di majelis ilmu, yang mana mereka berbangga dengan yang lainnya. Sebagian mereka berbangga dengan yang lainnya, saling berbangga. Ya. Nah, hanya kebanggaan saja yubahi. Nah, oh, saya belajar di sini, belajar kepada Ustaz Fulan, masya Allah, belajar kepada Syekh Fulan. Nah, dari orang-orang alim yang dia menisbatkan diri padanya, saya muridnya Syekh Mukbil misalnya, saya murid dari Syekh Robi' dan masyayikh yang lainnya, bangga. Oh, saya pernah duduk di majelis Syekh Al-Albani. Nah, bangga. Nah, hatta inna rajula la yaghdhibu ala jalisihi an yajlisa ila ghairihi wa yada'ahu. Sampai-sampai ada seseorang yang dia marah. Marah kepada jalisnya, yakni marah kepada orang yang bermajelis dengannya, ya. Ketika orang tersebut duduk kepada selainnya dan meninggalkannya, dia marah. Nah, ketika ada orang yang biasa bermajelis dengannya, belajar dengannya, ya, kemudian dia pindah ke majelis lain, dia marah. Ini yang diperingatkan oleh beliau, ya. Naam. Ulaika la tas'adu a'malahum min majalisihim tilka ilallahi ta'ala. Naam. Kata beliau, mereka itulah yang amalan-amalan mereka itu tidak diangkat. Ya. Tidak diangkat dari majelis mereka tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa yang mereka amalkan, apa yang mereka banggakan dari majelis-majelis mereka. Naam, itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengetahui seorang penuntut ilmu memiliki kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seperti ini ya, maka tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Di sini terkait orang yang pindah majelis, ya. Nah, walaupun tentunya seorang guru, ya, dia tidak berhak untuk melarang muridnya pindah ke majelis lainnya, ya, atau belajar kepada yang lainnya. Akan tapi di sana ada adab tentunya ya, ada adab. Nah, ini juga harus diperhatikan bagi seorang thalib. Ya. Nah, seorang guru, seorang mu'alim memang tidak boleh untuk dia marah ketika muridnya pindah ke majelis lainnya atau belajar kepada selain dirinya. Tapi di satu sisi seorang thalib juga harus mengerti adab. Jadi ketika dia hendak meninggalkan majelis gurunya yang dia biasa bermajelis dengannya, ya, hendaknya dia ya menyampaikan izin atau yang semisalnya. Nah, ini juga adab yang harus diperhatikan, jangan asal pindah ya seenaknya saja, pindah sana pindah sini, nggak senang belajar kepada Ustaz Fulan pindah ke Ustaz Fulan ya. Nah, ini harus perhatikan adab. Nah ya, kalau misalnya mau pindah, misalnya pindah belajar, ya ngomong pada ustadznya, misalnya afwan ustadz, karena mau pindah misalnya. Nah, majelis ustadz Anda kurang bisa nangkep, ya. Nah, kurang apa? Kurang paham misalnya ya. Nah, makanya misalnya ya sampaikan. Nah, supaya apa? Supaya gurunya tidak bertanya-tanya atau tidak mencari-cari mana fulan, mana fulan. Ya, tiba-tiba ngilang seperti itu. Ya. Nah, ini ya pastinya seorang guru yang memiliki murid yang dia biasa bermulazamah terus-menerus, ketika tidak ada di majelisnya dia kehilangan. Mana fulan? Ya kan namanya guru seperti orang tua ya kan. Dia akan kehilangan dia. Sampaikan izin atau misalnya. Nah, ini juga adab yang harus diperhatikan ya, bukan berarti bebas-bebas saja pindah sana pindah sini. Nah, ya intinya dilihat keadaan ya. Intinya dilihat keadaan. Nah, kalau kita misalnya orang yang dikenal oleh guru kita misalnya, karena ada memang sebagian majelis seperti di Yaman ya, kita bebas memang mau pindah ke majelis satu ke majelis berikutnya, karena syekhnya juga tidak terlalu hafal dengan kita karena terlalu banyak muridnya ya. Nah, majelisnya banyak sekali sehingga kalau kita pindah pun nggak terlalu kelihatan gitu ya, kecuali orang-orang yang memang sudah biasa dikenal oleh syekhnya. Nah, tapi kalau kita biasa dikenal oleh ustadz kita atau syekh kita, ya izin lah ya. Nah, baik, waqad shaha 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu annahu qala, dan asar dari Ali bin Abi Thalib tadi itu asar yang lemah ya. Ucapan Ali bin Abi Thalib yang dinukilkan dari riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullah ini terdapat kelemahan. Di dalam sanadnya ada seorang yang bernama Al-Hasan bin Bishr bin Salim ya, seorang perawi yang mutakallamu fih, seorang perawi yang dibicarakan ya. Kata Abu Hatim rahimahullah, mungkarul hadis, seorang yang mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Nah, sehingga asar yang diriwayatkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib yang kita bacakan tadi ini dari sisi sanadnya itu dhaifun jiddan, itu sangat lemah sekali walaupun maknanya sahih ya, maknanya benar. Nah, waqad shaha 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan telah sahih ya dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ma'ruf ya. Naam, imam besar, imamud dunya, annahu qala, bahwasannya beliau mengatakan, wadittu anna hadzal khalq ta'allamu hadzal ilma, yakni ilmahu wa kutubahu, ala an la yunsaba atau ala an la yansibu ilayya minhu harf. Naam, kata Imam Syafi'i rahimahullah ya, aku menyukai, kata Imam Syafi'i, agar orang-orang, agar makhluk ini, agar manusia, mereka mempelajari ilmu ini, yaitu mempelajari ilmuku, mempelajari kitab-kitabku, untuk mereka tidak menisbatkan kepada diriku satu huruf pun. Perhatikan ucapan Imam Syafi'i, menunjukkan keikhlasan beliau. Ya ini, beliau senang kalau orang-orang yang mempelajari kitab beliau tidak menisbatkan kitab itu kepada beliau satu huruf pun. Nah, ini keikhlasan ya yang sangat-sangat tinggi. Nah, walaupun tentunya ya di antara adab-adab ilmu, naam, menisbatkan sesuatu ila qailihi ya, menisbatkan ucapan kepada yang mengucapkan. Nah, ini termasuk barokatul ilm. Nah, min barokatul ilm, kata para ulama, min barokatul ilmi, termasuk dari berkahnya ilmu, nisbatul qaul ila qailihi, menisbatkan ucapan kepada orang yang mengucapkannya. Nah, ini kita menukil ucapan siapa misalnya, ya kita sebutkan ini adalah ucapan Imam Fulan misalnya, itu bukan ucapan kita. Ini termasuk berkahnya ilmu. Ya, makanya kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, isinya nukilan-nukilan. Qala al-imam fulan, qala al-imam fulan. Ya. Nah, setiap ulama menukil dari ulama-ulama sebelum mereka. Imam Nawawi menukil dari ulama-ulama sebelum beliau. Ya, dan seterusnya. sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena memang yang namanya ilmu itu adalah nukilan, ini ya. Ilmu syar'i itu ya adalah nukilan. Kita menukil ucapan-ucapan orang-orang terdahulu, ini ilmu. Nah, bukan kita ngarang-ngarang sendiri ya, boleh kita mengarang-ngarang sendiri boleh. Ya. Nah, tapi ucapan salaf itu lebih mulia, ya. Dan kita pun lebih bangga untuk menukilkannya. Ya. Nah, bukan enggak boleh kita apa? Menulis kata-kata mutiara, ya, kata-kata yang bagus, nasihat-nasihat. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau ada ucapan salaf di sana, maka itu yang lebih baik, ucapan salaf, ya. Nah, daripada kita menulis syair apa puisi-puisi misalnya, labas bukan dilarang ya, boleh ya, namanya berkreativitas boleh. Nah, taib, ini ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah menunjukkan ataupun mencontohkan kepada kita tentang sikap ikhlas, dan seperti itu para ulama, ya, mereka tidak senang untuk dikenal. Wayam bagi, beliau sebutkan di sini fasal. Wayam bagi lil muallim an yatakhallaqa bil mahasini allati warada syar'u biha. Dan hendaknya seorang muallim, seorang guru, ya, dia berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang syariat, ya, telah datang dengannya. Ini syariat-syariat, berakhlak dengan akhlak yang datang di dalam syariat. Ya. Wal khalalil hamidah, dan perangai-perangai yang terpuji. Akhlak yang mulia, perangai yang terpuji. Wasyimil mardiyati allati arsyada ilaiha. Dan memiliki karakter yang mardiyah, karakter yang disukai, yang diridhoi, yang dibimbingkan syariat kepadanya. Jadi yang syariat membimbing kita untuk memiliki karakter-karakter seperti itu. Nah, kemudian beliau beri contohnya di sini, ya, minaz zuhadi fid dunya wa taqalluli minha. Berupa apa? Berupa sikap zuhud terhadap dunia dan taqallul, ya, sikap taqallul, sikap bersedikit di dalam perkara dunia. Nah, tidak mengejar-ngejar dunia, ya, zuhud. Nah, ini yang mungkin, ya, yang mulai hilang, ya, di tengah-tengah kaum muslimin terkhusus ahlu sunnah, zuhud terhadap dunia. Nah, semua berlomba-lomba, ya. Nah, yang menjadi ambisinya dunia, ya, yang menjadi apa, terobsesi dengan dunia. Nah, sehingga apa? Sehingga di dalam amalan-amalannya itu yang dipikirkan hanya dunia. Ah, ini musibah, ya. Semuanya diukur dengan dunia. Kalau tidak ada iming-iming dunianya, ya dia tidak mau beramal. Ini ya, sehingga ini sesuatu atau perkara yang harus diperhatikan dan dimiliki oleh seorang muallim, zuhud, ya, terhadap dunia. Nah, wa adamil mubalati biha wa bi ahliha, dan tidak peduli dengannya, tidak peduli dengan dunia, ya. Wa bi ahliha, dan para pemilik-pemilik dunia, yang tidak memperhatikan masalah dunia sudah. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, di dalam berdakwah. Nah, sehingga jangan terlalu memikirkan dunia lah. Ya, jangan khawatir enggak makan terus misalnya. Nah, berlomba-lomba dalam perkara dunia. Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita kebutuhan-kebutuhan kita, ya sudah, alhamdulillah. Ya. Nah, sudah punya rumah yang bisa berteduh dengannya, bisa hidup di dalamnya, ya walaupun sederhana, ya walhamdulillah. Nah, ya. Baik. Wassakha waljud wa makarimil akhlak. Demikian pula hendaknya seorang muallim itu memiliki sikap as-sakha, dermawan, waljud. Sama maknanya ya. As-sakha waljud, dermawan, suka memberi. Wa makarimil akhlak, dan akhlak yang mulia, akhlak yang terhormat. Ya. Nah, dan pembahasan tentang makarimul akhlak ini sangat luas ya. Dan alhamdulillah kita pun telah membacakan ataupun ada pelajaran khusus ataupun ta'lim khusus tentang makarimul akhlak. Ya. Nah, di dalam kitab Raudhatul Uqala dan yang sebelumnya, wa talaqatil wajhi min ghairi khurujin ila haddil khala'ati. Nah, demikian pula hendaknya seorang muallim itu ya memiliki sikap talaqatul wajah. Talaqatul wajah apa artinya? Hah? Wajah yang berseri-seri, ibtisamah, senyum. Ya, ramah, talaqatul wajah. Ini menampakkan wajah yang menyenangkan. Ketika bertemu orang, bersikap ramah, senyum, menyapa, ya, menampakkan sikap senang, ceria. Ini talaqatul wajah. Nah, jangan ketika bertemu orang merengut. Ya. Pandangannya seperti menerkam. Nah, ini talaqatul wajah min ghairi khurujin ila haddil khala'ah. Ya. Tapi harus memperhatikan apa? Tanpa keluar dari batasan-batasan yang memalukan. Al-khala'ah ini maksud di sini adalah al-junun wal fujur. Batasan-batasan yang gila dan fujur dan kejahatan. Ya. Ini enggak wajar gitu ya. Talaqatul wajahnya sudah melampaui batas. Dianjurkan senyum, tapi jangan senyum terus. Lewat yang listrik enggak ada orang senyum. Jalan sendiri senyum, lihat tembok senyum ya. Nah, ini sudah perkara yang memalukan. Ya. Nah, ini namanya bukan talaqatul wajah, ini namanya majnun. Jalan sendiri-sendiri senyum ya. Nah, ini diperingatkan oleh beliau, ada batasannya. Ya, ketika ketemu orang senyum. Ya, kalau enggak ketemu orang ya ngapain senyum? Baik. Wal hilm was sabri. Demikian pula sikap hilm, sikap tenang. Ya, dalam menghadapi situasi tenang, menghadapi masalah tenang, tidak tergopoh-gopoh. Ya. Ada mendengar khobar, misalnya khobar yang tidak menyenangkan, langsung gitu ya. Nah, kalau orang bersikap hilm dia ya akan tenang. Ya. Oh, terjadi apa misalnya? Oh, si fulan berbuat seperti ini. Dia tenang, ya, di cross check dulu. Nah, wasabar, demikian pula sabar. Watanazuhi fidani il iktisab. Demikian pula membersihkan dirinya dari usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang rendah. Ya, seorang muallim, muallimul Quran atau ahlul Quran, ya, itu menjauhi pekerjaan-pekerjaan yang walaupun pekerjaannya halal, tapi di tengah-tengah masyarakat secara uruf, secara kebiasaan masyarakat itu dianggap pekerjaan rendah, ya kan? Pekerjaan rendah, bukan merendahkan pekerjaannya, tapi tidak pantas untuk dirinya gitu ya, untuk bekerja seperti itu. Ya. Nah. Di apa contohnya? Hah? Ya, banyak ya. Nah, jadi pembantu misalnya. Ya kan? Nah, jadi tukang semir sepatu. Ya. Nah, ini di tengah-tengah masyarakat ya. Ya walaupun halal, halal kan? Enggak haram. Tapi enggak pantas gitu untuk bagi seorang penuntut ilmu, apalagi seorang muallim Quran. Seorang penuntut ilmu ya, dan seorang muallim memang dianjurkan untuk bekerja untuk iktisab yang dia mampu, ya, untuk usaha mencari rezeki, ya, yang dia mampu. Nah, yang sesuai dengan keadaannya, tanpa menjalankan usaha-usaha yang itu rendah, ya. Nah, jadi ada pekerjaan yang, ya, bagi sebagian kalangan ini ya itu pantas, ya, memang pekerjaan biasa lah, ya. Tapi bagi penuntut ilmu itu tidak pantas. Nah, di kalangan para ulama ada juga seperti itu, ya. Mereka menganggap pekerjaan-pekerjaan tertentu, yang pekerjaan itu halal dan biasa dilakukan, tapi bagi seorang ulama, ya, itu tidak pantas. Nah, baik. Atau misalnya, ya, maaf-maaf saja, di pasar misalnya, ya. Nah, seorang muallim, ya, di bekerja di pasar, di tengah hiruk pikuknya manusia. Nah, yang seperti ini hendaknya dijauhi, ya. Nah, kalau mau bekerja, kalau mau usaha atau jualan, ya mungkin bisa dengan cara-cara yang lain, ya kan. Nah, ya, adapun di pasar, di tengah hiruk pikuk manusia di situ, ya, ini sepertinya kurang pas gitu ya untuk seorang yang dikatakan seorang dai atau seorang muallim, ya. Nah, bukan merendahkan pekerjaan, tapi di sebagian, bagi sebagian kalangan itu dianggap tidak pantas. Taib. Ini pun dilihat keadaannya, ya, jangan menganggap wah ini berarti nggak boleh kita kerja di pasar, ini jualan nggak boleh, berarti jangan salah paham. Taib. Dilihat keadaannya, dilihat, ya. Nah, wa mulazamatil wara' wal khusyu' was sakinah. Nah, dan ya senantiasa melazimi sikap wara', ya, sikap wara', sikap khusyu', sakinah, sikap tenang, ya, waqar, sikap wibawa, tawadhu', ya, bersikap tawadhu', bersikap khudu', bersikap merendahkan diri, ya. Nah, ini perkara-perkara yang dianjurkan. Sikap wara', ini tentunya sesuatu yang harus ada pada seorang penuntut ilmu. Bersikap hati-hati, menjauhi perkara-perkara yang tidak jelas, yang masih syubhat. Ini wara' namanya. Ya, bukan hanya menjauhi perkara yang haram, tapi perkara yang enggak jelas. Ini juga harus dijauhi. Nah, kalau di kalangan para penuntut ilmu, misalnya di kalangan para santri, hendaknya ya tidak memakai barang milik temannya tanpa izin, misalnya sendalnya kah atau yang lainnya. Ini contoh sikap wara'. Tidak bermudah-mudahan, ya, pakai sendal sembarangan, ya, bahkan mungkin pakai apa, mandi sabun temannya dipakai. Nah, menganggap ah biasa, barang di pondok ini barang milik bersama, enak betul, ya, nggak ada diajarkan seperti itu, ya. Nah, ya, barang milik masing-masing dijaga. Nah, ya, jangan sembarangan memakai milik orang lain kecuali sudah izin atau sesuatu kepemilikan yang memang kita ketahui pemiliknya itu memang biasa, ya, mengikhlaskan itu untuk dipakai bersama, baru boleh kita pakai, ya. Ini sekali lagi para thalabatul ilm, hendaknya memiliki sikap wara', ya, hati-hati. Nah, demikian pula berucap juga, ya, ucapan-ucapan, hati-hati ngomong. Nah, jangan mengucapkan ucapan-ucapan yang kira-kira menyakiti temannya, walaupun bercanda. Apalagi ucapan kotor seperti ini, ya. Nah, ucapan-ucapan kotor, ucapan-ucapan yang mengandung syahwat, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini tidak pantas, akan menjatuhkan seorang penuntut ilmu. Baik, demikian pula khusyuk, ibadahnya khusyuk, tidak main-main, sholatnya khusyuk, zikirnya khusyuk, ya. Jangan sholatnya sambil ketawa-ketawa, Ya. Nah, abas. Perkara yang sia-sia, sholat sambil lirik sana, lirik sini, ya. Imam sudah takbir masih senggol-senggolan sama temannya. Ya. Padahal kita diperintahkan kalau imam bertakbir, kita harus bertakbir. Idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir, inna maju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, takbir langsung. Jangan nunggu sudah mau ruku dulu baru. Ya. Nah ini sebagian bermudah-mudahan. Ya. Karena mungkin wah, ruku mendapatkan satu rakaat pendapatnya. Udah, sengaja memang. Nantilah sudah mau selesai-selesai imamnya bacalah. Biar enggak terlalu capek berdirinya. Udah, imamnya sudah mau ruku baru dia takbir. Ini enggak pantas. Enggak boleh yang seperti itu ya. Imam takbir langsung takbir. Jangan melirik ke kanan, melirik kiri ya. Ini perhatikan para thalabah. Nah, walaupun ini adab yang harus diperhatikan muallim, tapi realitanya banyak di kalangan thalabah yang seperti ini ya. Nah, ini khusyuk. Salatnya khusyuk. Habis salat dikir khusyuk ya. Tenang. Naam. Baik. Demikian pula tawadhu, bersikap tawadhu, jangan sombong. Ya. Jangan mentang-mentang mungkin orang kaya terus sombong kepada teman-temannya. Ya. Nah, anak ayahnya penyumbang besar misalnya. Ya, terus dia menyombongkan diri. Nah, semena-mena dengan temannya. Ini tidak diperbolehkan. Baik. Wal khudu, demikian pula khudu. Ya. Wajtinabud dhahik, dan menjauhi tertawa. Wal iktaruf minal mazah atau minal mizah, menjauhi tertawa. Ini menjauhi banyak tertawa, bukan tidak boleh tertawa. Tertawa boleh, hukum asalnya. Ya. Nah, tapi sedikit-sedikit tertawa ini tercela. Termasuk perkara yang apa? Mematikan apa? Matikan hati. Apa aja itu? Tertawa kemudian kasratul dhahik, kemudian kasratul akal, kemudian kasratul naum, kasratul mukhalathah. Ya, banyak tidur, banyak makan, banyak terlalu banyak ngumpul. Nah, ini mematikan hati. Ini jauh ya. Apalagi tertawa di majelis. Nah ini, ustadznya lagi nerangkan, dia tertawa-tawa, senyum-senyum. Ini kalau kita melihat, ketika kita mengajar, misalnya ada muridnya tertawa, itu perasaan kita seperti ditertawakan ya. Walaupun mungkin antum gak mentertawakan ustadznya, tapi kita merasa, wah ini apa ini kok tawa-tawa ini. Ya, ustadznya pun jadi gak pede kan, apa ini. Ya, tawa. Misalkan antum ini kita lagi menjelaskan, antum tertawa di sana. Ini apa nih? Jangan-jangan ada yang keliru nih. Ya. Jadi salting, salah tingkah jadi saatnya. Ya. Nah, makanya jangan tertawa kalau di majelis. Nah, kayak ini. Tertawanya nanti kalau sudah selesai. Tapi jangan menertawakan ustaznya ya. Nah, ini bukan adab yang seperti ini. Wal mizah, bercanda, kan ya. Nah, jangan terlalu banyak bercanda, dikit-dikit ngumpul bercanda, ya. Nah, pokoknya kalau udah ngumpul, tertawa terbahak-bahak, canda, sampai jam berapa nggak tidur-tidur, bergadang tahan kalau sudah bercanda. Nah, ya, kalau sudah ngumpul semuanya, masya Allah berbakat jadi pelawak. Nah, ini lupa faedah-faedah ilmiahnya. Wal mulazamatul wadhaif asy-syar'iyyah, dan ya senantiasa menekuni tugas-tugas syar'i. Ya kalau dia mengajar ya ditekuni mengajar. Ya semangat mengajarnya atau misalnya. Ya. Kalau dia sebagai muadzin ya semangat. Ya. Nah, amanah dengan tugasnya sebagai muadzin, tugas sebagai imam, tugasnya mengurus masjid semuanya. Katanzifi bi izalatil awsakh wasyu'ur allati warada syara' bi izalatiha. Naam, demikian pula seperti membersihkan kotoran, ya. Memperhatikan kebersihan seperti membersihkan kotoran-kotoran. Naam, dan rambut atau bulu-bulu yang syariat itu memerintahkan untuk menghilangkannya. Ya, seperti apa? Kaqsis syarib, seperti memendekkan kumis. Ini ya. Kumis yang dipendekkan, bukan jenggotnya. Nah, ini kumisnya dibiarkan panjang. Ya. Jenggotnya dipotong. Nah, ini. Wa taqlibul adhafir, dan memotong kuku. Nah, ini kan potong kuku. Wa tasrihil lihiyah, dan ya merapikan jenggotnya. Dirapikan jenggotnya. Baik. Wa izalati rawaih al-karihah, dan menghilangkan bau-bau tidak sedap. Nah, ini. Ini bagi seorang muallim ya, seorang guru. Nah. Ya. Ya jangan sampai muridnya merasa tidak nyaman. Ya. Bisa enggak nyaman karena gurunya mungkin aromanya tidak sedap misalnya, ya. Nah, ini juga berlaku untuk murid ya. Guru dan murid berlaku dua-duanya. Ya, muridnya bersih, gurunya bersih, muridnya bersih. Ya. Gurunya rapi, muridnya rapi. Wal malabisi makruhah, dan menjauhi pakaian-pakaian yang makruh. Pakaian apa misalnya? Ya, pakaian-pakaian apa? Pakaian syuhrah, pakaian yang terlalu wow. Ya. Nah, yang kalau gurunya memakai itu, muridnya mungkin perhatian dengan penampilan, luar biasa ini. Ya. Nah, ataupun aksesoris-aksesoris. Nah. Wal yahdar kullal hadar minal hasad war riya wal ujub, dan hendaknya menjauhi ya dengan sejauh-jauhnya sikap hasad, riya, ujub, dan merendahkan orang lain walaupun di bawahnya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bismillahi taala, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hifdzakumullah.